disebutkan di bawah itu, wa hadza ma dhahaba ilaihi jam'un min al-usuliyyin minhum imamul haramain fil mulhan. Dan ini adalah pendapat sekelompok dari ahli usul, di antaranya Imamul Haramain dalam kitabnya Al-Burhan. Nah, bahwa dalam masalah jarh wa ta'dil itu dilihat orangnya alim atau tidak. Kalau dia alim ya, tentang ikhtilaf fuqaha dalam masalah itu, tahu betul asbab dalam jarh, asbab dalam ta'dil, dan dia orang yang bertakwa, wara', maka qubila qawluhu, diterima perkataannya, fi man jarahahu, tentang siapa yang dia jarah, mujmalan, walaupun secara mujmal, wala yus'alu an sababi, tanpa ditanya tentang sebab. Tapi kalau orang yang tidak alim, nah ini yang memberi rasa kurang yakin dengan apa yang dia sebutkan sampai dia memperjelasnya. Nah, faqala Imamul Haramain mengatakan dalam bukunya itu, walladhi akhtaru, dan yang saya pilih, annal amru fi dhalik, bahwa perkaranya itu ya, yakhtalif, berbeda-beda, bil mu'addil wal jarih, sesuai dengan siapa yang menta'dil, siapa yang menjarah. Fa in kana al mu'addil imaman mawthuqan bihi fi as-sina'ah la yaliqu bihi itlaq at-ta'dil illa 'inda 'ilmihi bil 'adalah adh-dhahir. Famutlaqu dhalik kafin minhu. Kalau yang menta'dil itu seorang imam yang dipercaya dalam bidang ini, yang tidak patut baginya menggunakan ta'dil kecuali ketika dia tahu ya, sifat adalah yang nampak pada rawi yang dia ta'dil tadi, maka kemutlakannya itu cukup darinya. Fa inna na'lam, karena kita tahu, annahu la yutliku illa an bah wa istifraghi wus'in fi nadhar. Imam yang semisal itu tidak mungkin menggunakan kata mutlak seperti itu kecuali setelah membahas, setelah mengerahkan segala kemampuan dalam meneliti siapa rawi itu. Ya kan? Itu kalau kita percaya dengan dia ya, dan umat tahu siapa dia, keimamannya, kesolehannya, takwanya, waraknya, itu sudah cukup. Justru keraguan-raguan itu yang perlu kamu tanyakan, atas dasar apa kamu ragu? Sementara dia orang yang ma'ruf, masyhur dengan kesolehannya, ketakwaannya. Tidak pernah orang melihat atau mendapati dari orang itu hal-hal yang meragukan. Ya kan? Fa'amma man lam yakun min ahli hadha sya'an. Adapun orang yang bukan ahli dalam bidang ini, wa in kana adlan ridhan, walaupun orangnya adil, artinya diridhai, idza lam yuhit ilman bi ilal riwayat, kalau dia belum meliputi pengetahuannya tentang ilal-ilal dalam riwayat, cacat-cacat dalam riwayat, fala budda minal bauh bil asbab, maka perlu terangkan sebab ya. Karena Anda bukan pakarnya di situ. Kami enggak mengenal Anda ahli dalam bidang ini. Walaupun kami tahu Anda orang adil, kami tahu Anda orang yang insyaallah baik, tapi dalam bidang ini kami tidak melihat spesialisasi Anda di sini. Maka jangan tersinggung kalau kami kurang yakin dengan apa yang Anda katakan sampai Anda terangkan apa sebabnya? Mengapa Anda mengatakan seperti itu? Jelas? Nah, fala budda minal bawah bil asbab. Perlu terangkan sebab wa ibda'il mubahasati tamah. Dan menampakkan bahwa dia telah membahas dengan sempurna. Itu sangat jelas sebetulnya ya. Jangankan dalam jarah ta'adud, dalam bidang apa saja ya mesti begitu. Ya kan? Anda bicara masalah HP. Dalam kondisi Anda itu sarjana teknik misalnya. Anda punya konter sudah berdiri lama, karyawan Anda banyak, sudah melayani bagi-bagi macam-macam masalah. Ya orang percayalah. Tapi kalau sarjana teknik bukan, enggak punya tempat usaha di bidang ini, terus kok bicara, ya orang kurang yakin lah. Kecuali Anda punya penjelasan yang meyakinkan. Tidak salah kalau ada orang menuntut penjelasan lebih ya. Kok bisa? Mengapa? Anda kok bisa tahu gini? Anda pernah baca atau gimana? Harus jelaskan kalau Anda, gimana orang merasa yakin? Gitu. Apalagi dalam bidang apa? Yang menyangkut kehormatan orang. Yang hukum asalnya tidak boleh seseorang berbicara tanpa hak di situ. Nah, wal jarh aidan, jarh juga begitu, bukan cuma dalam masalah ta'dil, jarh juga begitu. Yakhtalif bi ikhtilafi ahwali man yujarih, beda-beda kondisinya sesuai dengan perbedaan keadaan siapa yang menjarh. Wal amiyul ariyu anit tahsil, seorang yang ami, buta, yang enggak punya apa hasil dalam bidang ini, yang belajarnya dari mana juga kita enggak tahu ya, keahliannya di bidang ini juga enggak ada yang tahu. Nah, idza jaraha wa lam yufassil, kalau dia menjarah dan dia tidak memerinci menerangkan sebabnya, fala yaktarith biqawli, maka enggak perlu apa dimakan itu ucapannya. Ya, dilepeh aja dilepeh. Enggak bisa dimakan ini. Nah. Artinya enggak bisa ditelan mentah-mentah. Kalau orangnya enggak ahli kok. Kamu telan mentah-mentah. Nah, yang ada kamu kena racunnya nanti. Salah konsumsi kamu. Nah. Fa'amma man yusiru jarhul mutlak kharmas siqah fa mutlaqu jarhihi kafin fi iqtida'i tawaqquf. Adapun orang yang jarhnya yang mutlak itu efeknya itu menjatuhkan wibawa orang yang siqah, maka jarh yang mutlaknya dia itu cukup untuk apa? Kita tawaqquf. Nah, ini kok maksudnya kelihatan menjatuhkan orang ini. Enggak ada apa maslahat yang jelas ini. Jelas. Masya Allah. Sampai situ perkataan Imam Al-Haramain rahimahullah. Qala al-Iraqi al-Iraqi berkata, wa madzhab ilaihi al-Imam fi hadha ikhtarahu aidha Abu Hamid al-Ghazali wa Fakhruddin al-Razi. Pendapat al-Imam, maksudnya Imam Al-Haramain ini dalam masalah ini juga dipilih oleh Abu Hamid al-Ghazali dan Fakhruddin al-Razi. Jadi dalam bidang ilmu hadis juga al-Ghazali banyak dinukil ya. Iya, Fakhruddin Ar-Razi ini juga dari ahli kalam, ahli filsafat. Karena usul itu tadi. Nah, itu. Di situlah nanti campurnya itu. Artinya enggak seawam itulah Al-Ghazali. Nah. Jangan dibandingkan apa kosongan dalam artian enggak tahu apa-apa sama sekali. Dia orang yang cukup luas pengetahuan. Nah, hanya saja itu masuk dalam jalan ahli kalam yang keduanya pada akhirnya apa? Mengakui itu jalan yang apa? Oh, merugikan mereka sendiri. Allah musta'an. Waqala muhaqqiqu syarh as-Suyuti, pentahqiq syarah as-Suyuti rahimallahu. Dia mengatakan walladhi yabduni wallahu alam, yang nampak bagi saya wallahu alam, annal aula fi tawjih qa'idah la yuqbal jarh illa mufassara, bahwa yang lebih utama dalam mengarahkan kaidah jarh itu tidak diterima kecuali dengan diperjelas. Ini sebabnya annaha tu'malu, bahwa itu diamalkan kaidah itu fi man ta'aradat fihi aqwal mujarihin wal mu'addidin, ketika apa, ada seorang rawi yang ada beda ini, berlawanan antara yang menjarh dengan yang mentakdir. Masing-masing ini imam ya, yang itlaknya itu diterima, tapi yang satu kata-katanya adalah jarh kepada rawi itu, yang lainnya kata-katanya adalah takdil kepada rawi itu. Nah, di saat seperti inilah pakai kaidah itu, la yuqbalul jarhu illa mufassara. Kalau ini takdil mutlak, ini jarh mutlak, mana yang diambil? Takdil yang mutlak. Jarh yang mutlak tidak bisa, walaupun dari imam yang ahli sekalipun, karena berlawanan dengan apa? Imam yang ahli juga. Jelas. Nah, di saat itu apa, dipakai kaidah ini, jarh yang mutlak tidak bisa diterima kalau berhadapan dengan takdil yang mutlak, sampai ada tafsirnya, penjelasannya, baru diambil diutamakan daripada takdil yang mutlak. Tayyib. Fa hina idin yushtaratu bayanu sababi jarh. Naam. Bi anna jarahahu ba'dhum wa addalahu ba'dhum. Sebagian menjarah, sebagian mentahdil. Fahina idin, di saat itu yustar, disyaratkan bayanu sababil jarh. Sababil jarh, harus dijelaskan sebab jarh. Hatta yuhkama bikaunihi khariman lithiqah birrawi amla, sampai apa, dihukumi apakah ucapan itu merusak kesikohan terhadap rawinya atau tidak. Fi hadha yaqulu al-imam Tajuddin As-Subki, tentang ini Imam Tajuddin As-Subki mengatakan inna qawlahum la yuqbal jarh illa mufassara innama huwa aidan fi jarhi man thabatat adalatuhu wastaqarrat. Nah, perkataan mereka ahli hadis, jarh tidaklah diterima kecuali mufassar, dengan diperjelas sebabnya, itu juga apa, berlakunya hanya pada jarh seorang yang sudah tetap adalahnya, sudah paten, tiba-tiba ada orang apa, menjarah. Nah, ini enggak bisa kalau mutlak, harus terangkan. Jelas. Alasannya, sebabnya. Fa idza arada rafi'un raf'aha bil jarh, bila seorang ingin mengangkatnya, hal itu dengan jarh, qila lahu, maka dikatakan kepadanya, iti bi burhanin ala hada, datangkan ya, buktimu atas ini. Nah, ini orang ingin menghilangkan adalahnya rawi tadi ya. Dia sudah masyhur orang adalahnya. Tiba-tiba datang orang mencelah, ingin menghilangkan sifat adalah. Maka kita perlu tuntut orang itu. Apa bukti? Artinya tidak ditolak mentah-mentah, tapi dituntut apa? Datangkan bukti. Jelas? Tapi di situ dipakai. atau kaidah itu dipakai fi man lam yu'raf halu, tentang orang yang keadaannya enggak dikenal, ini alim atau bukan, tiba-tiba kok datang menjar. Nah, perlu kamu terangkan sebabnya. Apa alasan? Jelas. Walakin ibtadarahu jarihan wa muzakkiya. Tapi kalau apa? Ada dua yang menjarah dan yang dua yang mentazkiya. Gimana itu? Fa yuqalu idzaka lil jarih lil jarihai. Maka di saat seperti itu yang menjarah dikatakan kepadanya, fassira, hei kalian yang menjarah, terangkan, ma ramaitu ma hubi, tuduhan kalian itu ya, kepada orang tersebut. Amma man sabata annahu majruh, adapun kalau sudah jelas memang orang itu sudah majruh, semua sudah tahu gitu ya, fayuqbalu qawlu man atlaqa jarhahu, maka diterima perkataan orang yang menjarah secara mutlak, karena udah sabit itu. Lijarayani alal aslin muqarrar indana, berdasarkan apa? Prinsip dasar yang sudah paten di sisi kami. Wala nutalibuhu bitafsir, kita tidak perlu menuntut dia apa? Memberi penjelasan, idla hajata fi ila talabi, karena enggak perlu, udah sabit. Buktinya sudah ada. Ya, perkaranya sudah jelas. Ya enggak perlu tafsir lagi. Jadi sebetulnya mudah. Kapan diperlukan tafsir itu, kapan tidak. Tinggal kamu simpulkan saja itu, kapan diperlukan, kapan tidak. Nah, wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu wal jarh muqaddamun 'ala at-ta'dil. Dan jarh itu diutamakan, didahulukan atas ta'dil. Wa atlaqa dzalika jamaah. Banyak ulama menggunakan kata ini secara mutlak atau kaidah ini secara mutlak. Walakinna mahallahu, tapi tempatnya adalah in sadara mubayyanan min 'arifin bi asbab. Kalau keluarnya apa? Dari orang yang tahu akan sebab. Li'annahu in kana ghairu mufassar lam yaqda fi man sabata adalatuhu, karena kalau enggak ditafsir, enggak dijelaskan, itu tidak apa merusak seseorang yang sudah sabit, sudah paten adalahnya itu. Nah, وقال المقاي المقاي berkata فإن كان قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن, kalau rawi itu sudah disiqaqan oleh salah satu dari imam-imam dalam bidang ini, lam yuqbal fihil jarh, maka tidak bisa diterima jarah tentang dia, min ahadin kainan man kan, dari siapapun orangnya, illa kecuali mufassar, ada penjelasannya. Ya kan? Li'annahu qad thabatat lahu rutbatu thiqah, karena sudah paten untuk orang itu martabat thiqah. Fala yuzahzahu anha, maka dia tidak bisa apa dijauhkan dari kesikohan itu, illa bi amrin jali, kecuali ada apa perkara yang jelas menggugurkan dia dari kesikohannya. Itu adilnya ulama kita ya. Jadi imam-imam jarh wa ta'dil itu jangan dibayangkan apa imam yang mengerikan, yang seakan-akan apa enggak ada yang selamat kalau sama mereka. Ya enggak begitu. Mereka orang yang bertakwa, yang sangat tahu betul ya bahwa pembicaraan dalam masalah ini apa? Pembicaraan sesuai hawa nafsu. Itu amanah yang mereka bawa menghadap Allah Ta'ala. Lain-lain. Kalau yang bicara itu seorang imam yang betul-betul menenangkan nih dia dengan orang yang apa jahil, yang nggak tahu kapasitas dirinya. Orang yang seperti itu bicara habis semua. enggak ada yang selam. Nanti sampai dirinya sendiri mungkin dia tak dia jarah sendiri. Kayak orang Khawarij ini. Semua orang digafirkan. Sampai tokohnya mengatakan apa? Saya sendiri enggak yakin kalau saya mukmin. Ya, itulah. Akibat usulnya yang apa? Rusak. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah sering mengatakan itu. Sesuatu yang dibangun di atas usul yang rusak itu hasilnya adalah rusak. Mau dihias-hiasi kayak apa itu hasilnya apa? Rusak. Karena usulnya rusak. Jadi niat. Oh ini aja udah rusak. Yang di atas hasilnya rusak. Enggak ada. Paham? Dari sisi amanah, takwa, wara. Kalau itu enggak ada, itu ibarat pondasinya sudah rusak. Maka yang di atas itu rusak. Walaupun dihias-hiasi. Walaupun dihias-hiasi nasihat. Nah, makanya kalau mau bicara itu kamu harus punya pondasi yang bagus. Pijakanmu itu apa? Kuat dulu, baru bicara.